Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia, di manapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk kembali kita sama-sama mempelajari Al-Quran, merenungi segala kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami maknanya dengan baik, dan mencoba untuk menyadarkan diri kita bahwa banyak sekali pesan-pesan Allah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-74 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 73 surat An-Nahl terdahulu Allah sudah menjelaskan tentang hakikat Tuhan sesembahan selain dirinya, bahwa batu yang disembah, matahari atau apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamlikuna rizqa, tidak memiliki rezeki apapun, tidak bisa memberi apapun, tidak memiliki kemampuan apapun. Yang bahkan kalau di dalam ayat lain dikatakan, seandainya ada lalat yang hinggap atau nyamuk yang hinggap di berhala itu, tidak sanggup berhala itu untuk menghalau lalat atau nyamuk itu sendiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan di dalam ayat 74 ini, fala tadribu lillahil amsal. Kalau sudah begitu, kalau sudah jelas permasalahannya, jangan lagi mengadakan sekutu-sekutu selain Allah. Jangan percaya kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sangat terkagum-kagum dengan kehebatan yang dilihat di alam semesta dan menganggapnya merupakan kekuatan yang pantas dan patut untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kalau dirinya itu diduakan. Sama seperti manusia, di dalam rumah tangga tidak ada dua kepala keluarga. Kepala keluarga itu tetap seorang saja, yaitu suami. Tidak mungkin ada dua orang kepala keluarga dalam satu rumah tangga. Kalau memang secara fitrahnya manusia tidak suka diduakan, seorang pemimpin rumah tangga tidak suka diduakan, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta tidak suka kalau dirinya diduakan. Fala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali kamu mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain dikatakan, iz ja'atuhum rusulu min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah. Setiap rasul yang datang, baik pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada masa rasul, yang diajarkan tetap alla ta'budu illallah. Jangan kamu menyembah selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, Ustaz Jainal, mengapa kita harus menyembah Allah? Dan mengapa kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa keuntungannya buat kehidupan kita? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, memahami prinsip bahwa Allah itu ada, Allah Maha Tahu, innallaha ya'lamu, dalam pemahaman yang lain innallaha yara, Allah Maha Melihat, itu membahagiakan. Iya. Jadi jawabannya, karena itu membahagiakan kita umat manusia. Ketika kita memahami prinsip Allah Maha Tahu, innallaha ya'lam, kita berbuat baik walaupun tidak dilihat oleh manusia, walaupun dibalas dengan sumpah serapah, kita memberi pena kepadanya, malah dengan pena itu dia menulis caci maki terhadap kita. Kita memberi tongkat kepada orang yang butuh tongkat supaya jalannya lurus, malah dengan tongkat itu dia memukul kepala kita. Tapi karena kita berbuat lillahi ta'ala, innallaha ya'lam, maka perbuatan itu tetap kita tuluskan, kita ikhlaskan kepada Allah. Karena apa? Karena yang sederhana menurut kita besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saparadana ada satu kisah. Yeah. Seorang pelacur hanya memberi minum kepada anjing yang sudah sakar kehausan dengan melalui sepatunya. Allah menjanjikan kepada perempuan tadi surga. Kenapa? Karena ada ketulusan, ada keikhlasan. Hina, sederhana di mata manusia, tapi besar dan agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya satu, keikhlasan dan ketulusan. Innallaha ya'lam. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, sehingga dengan prinsip ini kita akan menjadi orang yang berbahagia walaupun batu yang kita, apel yang kita lempar dibalas dengan batu dan kerikil yang tajam. Iya, para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena semakin menekankan kepada kita betapa pentingnya kebenaran yang harus kita pegang, betapa pentingnya kebenaran Tuhan yang layak untuk kita sembah. Bahwa apapun ceritanya, siapapun Tuhan yang kita sembah, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang memberikan kebaikan buat kehidupan kita. Siapapun yang kita sembah, tetap yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha utama, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cobalah untuk melakukan pemilihan yang tepat. Cobalah untuk tidak tersalah di dalam melakukan penyembahan. Karena yang pasti dan benar itu adalah bahwa Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Tuhan yang maha memberikan segala fasilitas kehidupan kepada kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi coba pikirkan ya, ketika kita menyembah Allah atau tidak kita menyembah Allah, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala-galanya. Oleh karena itu, hidup ini perlu pilihan yang tepat. Hidup ini perlu mengungkapkan kecerdasan kita. Awalam yarau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu lihat kembali ya, ke langit, bumi yang kamu pijak. Kalau seandainya Allah meruntuhkan bumi yang sedang kamu pijak atau menjatuhkan langit yang berada di atas kamu, siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup menyelamatkan kamu? Dan siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup melakukan hal seperti itu? Coba pikir kembali dengan bijak, coba kamu renungkan kembali, karena semua ini akan bisa menuntun kita untuk menemukan jawaban benar siapa Tuhan yang layak untuk kita sembah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Artinya di sini Allah mengajarkan kebijakan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sangat percaya kepada Allah. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua hal bisa diketahui manusia, terutama sekali hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, untuk menenangkan pikiran kita, untuk membuat kita jauh lebih bahagia, tidak mencari sesuatu yang berada di luar jangkauan pemikiran kita, maka serahkanlah semuanya jawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha 'alimu ghaibis samawati lillahi ghaibus samawati wal ard innahu 'alimum bizatis sudur. Allah yang mengetahui segala yang gaib, metafisis ya, baik di langit ataupun di bumi, dan Allah jauh lebih mengetahui apa yang ada terkandung di dalam jiwa seseorang. Ini adalah satu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam kehidupan ini kita benar-benar harus menentukan fitrah kita yang benar itu untuk siapa yang kita sembah, dan itu akan sangat bergantung, akan sangat mempengaruhi tentang bagaimana kehidupan kita. Ya. Ya, benar sekali apa yang kata Ustaz Perdana. Jadi apa yang kita beri itu yang akan menjadi feedback dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan terjatuh di bukit, maka sekeliling bukit itu akan mengeluarkan kata Ketika kita mengatakan saya akan menjadi pemenang, gaung yang ada di sekitar gunung pun akan mengatakan saya akan menjadi pemenang. Begitulah hidup. Ketika kita memberikan kebaikan bagi bumi ini, gaungnya pun akan tumbuh kebaikan. Tapi ketika kita mengatakan kamu, sangkingkan marahnya, kamu tidak berguna. Maka semua suara gaung itu akan mengatakan, kamu tidak berguna. Ketika kita memberi keburukan, maka kita pun akan menerima keburukan. Jadi wa antum la ta'lamun, kalaupun kamu semua tidak mengetahui, maka ketahuilah apa yang kamu perbuat diketahui oleh Allah, dan lebih dahsyat itu, apa yang kamu perbuat akan kembali menimpa kepada dirimu sendiri. Maka orang yang berbuat baik ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Maha Tahu, itu membahagiakan. Orang yang berbuat baik akan membahagiakan karena kebaikan itu akan kembali menimpa dirinya sendiri. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan pembahasan ayat kita pada hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak merasa suka, tidak sudi kalau dirinya itu ada sekutu lain atau ada Tuhan lain yang dianggap sama seperti dirinya. Fala tadribu lillahil amsal. Ketidaksukaan Allah ini seharusnya menjadi perhatian utama kita. Karena kalau ayah kita tidak suka, kita tidak berani untuk melakukannya. Kalau pimpinan kita tidak suka, jangan coba-coba untuk melakukannya, karena konsekuensinya akan sangat besar dengan gaji kita, dengan tunjangan kita, dengan kenaikan pangkat kita dan sebagainya. Dan tentunya kalau sang pencipta alam semesta sudah tidak suka dan paling tidak suka kalau dirinya diduakan, maka tentunya sebagai hamba yang baik, hamba yang memang tidak memiliki kemampuan apa-apa, seharusnya kita mentaati dan menuruti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting harus kita pahami adalah ini semua adalah untuk kebaikan kehidupan kita. Karena pada saat kita salah memilih sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, maka feedback-nya juga akan berpengaruh kepada kita. Salah memilih Tuhan, maka tentunya Tuhan itu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Salah kita di dalam menganggap Tuhan itu mampu memberi rezeki, maka tentunya tidak akan mampu memenuhi apa yang kita butuhkan. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita hanya tetap fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita untuk semakin tak khusyuk kita di dalam menyembah Allah, dan semakin meningkatkan banyaknya ibadah kita, karena kunci surga sangat tergantung dengan semakin berjuangnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.